adik kecil yang malang. Kau begitu nyenyak tidur di rumputan, berselimut gelap malam, ditemani embun dingin. Adik kecil yang malang, apa yang ada dalam mimpimu? Dekapan yang hangat ibu muka, ataukah sendiri nasi? Kulihat tubuhmu dekil, kulihat perutmu kempis, tulang igamu menonjol tajam. Jika ada di antara tuan yang berjumpa dengan kebenaran, tolong kabarkan bahwa di tanah yang makmur ini ada bocah kecil yang lapar dan kedinginan. Adik kecil yang malang, apa yang ada dalam mimpimu? Dekapan yang hangat ibu muka, ataukah sendiri nasi? Kulihat tubuhmu dekil, lihat perutmu kempis, tulang igamu menonjol tajam. Jika ada di antara tua yang berjumpa dengan kebenaran, tolong kabarkan bahwa di tanah yang makmur ini ada bocah kecil yang lapar dan kedinginan.